ta'ala i'lam anna nawaqid al-islam asharatu nawaqid al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Kata beliau menulis, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang ia kehendaki. Wa qala, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan haramkan baginya surga, dan tempatnya adalah di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong di hari kiamat nanti. Wa minhu dhabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Dan termasuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana seorang yang menyembelih untuk jin, begitu pula menyembelih untuk kuburan. Wa asyharuha asyirku fi ibadatillah, dan yang paling terkenal dinamakan dengan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin barakallahu fikum, ini adalah pembatal keislaman yang pertama yang akan kita bahas pada majlis kita malam hari ini insyaallah ta'ala, yaitu seputar tentang kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan bahwasanya pembatal keislaman itu 10. Namun yang perlu kita garis bawahi, pembatal keislaman itu tidak hanya 10. 10 yang beliau sebutkan karena 10 ini yang paling banyak terjadi, yang nanti akan kita bahas satu persatu pada waktunya. Adapun pada hakikatnya, pembatal keislaman itu banyak sekali. Bahkan sebagian ulama menyebutkan pembatal keislaman itu ada sekitar 400 lebih. Namun 400 lebih ini kebanyakan juga bercabang kepada 10 yang akan kita bahas pada kajian kali ini dan kajian-kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Dan barakallahu fikum, sebelum kita memasuki pembahasan tentang pembatal keislaman yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan sebuah nasihat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Sudikiranya nasihat ini direnungi, sudikiranya nasihat ini diresapi, dan sama-sama kita pahami serta kita amalkan. Ikhwan fil din barakallahu fikum, agama yang kita pegangi yaitu agama Islam adalah modal yang paling berharga yang kita miliki sekarang. Perkara yang paling mahal yang kita miliki sekarang adalah agama kita. Lebih mahal apabila dibandingkan dengan diri kita, lebih mahal apabila dibandingkan dengan anak kita dan istri kita, begitu pula harta kita. Agama kita barakallahu fikum lebih layak untuk kita jaga dari kerusakan-kerusakan dibandingkan kita menjaga harta dan keluarga kita dari kerusakan-kerusakan yang ada. Walaupun dua hal tersebut juga dituntut, namun yang lebih dituntut adalah bagaimana kita menjaga agama yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekarang ini. Kita sadari kita hidup di masa ini adalah hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kejelekan-kejelekan yang terus muncul. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, innaha satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang ada. Kaqita'il lailil mudlim, yang mana fitnah-fitnah tersebut diumpamakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana potongan malam yang gelap, di mana dengan fitnah tersebut seseorang di sore hari dalam keadaan mukmin, namun di pagi harinya dia menjadi kafir. Juga dengan fitnah tersebut, dengan kejelekan tersebut yang akan muncul di akhir zaman, seorang bisa di pagi hari dalam keadaan muslim, namun tatkala ia masuk di sore hari dia menjadi seorang kafir. Karena begitu dahsyatnya fitnah yang akan muncul pada akhir zaman, yaitu pada masa-masa kita sekarang ini. Kita lihat barakallahu fikum, kesyirikan-kesyirikan yang diatasnamakan sebagai Islam begitu merebak. Kaum muslimin menganggap bertawassul kepada seorang yang telah mati, yang sudah berada di kuburannya, merupakan salah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin yang masih meyakini akidah sekuler, yaitu berusaha dan berupaya untuk memisahkan agama ini dengan kehidupan kita. Jangan kait-kaitkan kehidupan dengan agama. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang harus kita jalani, adapun agama itu beda tema. Jangan campur adukkan antara kehidupan yang kita jalani dengan agama. Ini akidah sekuler yang terus digencarkan oleh musuh-musuh Islam, terutama di negara kita ini. Belum lagi barakallahu fikum fitnah para wanita yang terus bermunculan, model-model berpakaian dari barat yang semakin menampakkan aurat. Semuanya adalah fitnah. Semuanya adalah fitnah. Dikhawatirkan dengan fitnah tersebut apabila kita tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terjatuh dalam fitnah tersebut oleh yaudzubillah, sehingga menjadi mukmin atau menjadi kafir setelah mukmin wala yaudzubillah. Sehingga barakallahu fikum, terkhusus yang ingin saya garis bawahi pada nasihat kali ini adalah, hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan pembatal keislaman yang sangat-sangat riskan, sangat-sangat membahayakan seseorang. Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, ayahnya para nabi, seorang yang sangat kuat tauhidnya, seorang yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya dengan tangannya sendiri. Begitu pula Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang rela dirinya dibakar demi memperjuangkan tauhid, menolak kesyirikan. Namun bersamaan dengan kuatnya tauhid yang ada pada hati Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tidak membuat beliau lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan dari kejelekan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala pernah menghikayatkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-35 dan ke-36. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anak-anakku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Ini doanya Nabi Ibrahim, seorang yang sangat kuat tauhidnya, seorang yang rela dibakar dirinya untuk mempertahankan tauhid. Ya Allah, jauhkanlah saya dan jauhkanlah anak keturunan saya dari peribadatan kepada berhala-berhala, peribadatan kepada patung-patung. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak dari manusia. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang patut untuk kita terus panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jagalah tauhid saya. Ya Allah, jagalah akidah saya. Ya Allah, jagalah keislaman saya. Ya Allah, jangan rusak Islam saya dengan kesyirikan. Ya Allah, jangan sesatkan saya dengan kesyirikan. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari peribadatan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya doa yang seperti ini senantiasa terlantun pada setiap hari kita, pada setiap sholat kita, pada setiap sujud kita, pada setiap kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam. Hendaklah jangan lupa doa untuk mempertahankan agama kita sampai mati. Doa agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi diri-diri kita dari kesyirikan. Hendaklah doa ini senantiasa terpanjatkan. Karena tidak ada keselamatan bagi kita di dunia dari akhirat kecuali apabila kita berpegang teguh dengan tauhid. Tidak ada keselamatan bagi kita sekalian ma'asyarul hadirin rahimakumullah apabila kita bergelimang kepada kesyirikan, kita meyakini satu kesyirikan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Perkara kesyirikan bukan perkara yang remeh. Sudah kita baca ayatnya tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Siapapun yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia mati sebelum bertaubat, maka tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya di akhirat nanti. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang bergelimangan dosa, namun dosa tersebut bukan dosa syirik, bukan dosa syirik. Orang yang berdosa tadi masih bertauhid, dia wafat dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dia di akhirat nanti selama barakallahu fikum dosanya bukan dosa kesyirikan. Sehingga dosa kesyirikan merupakan dosa yang sangat-sangat berbahaya, dosa yang sangat-sangat mengkhawatirkan diri-diri kita. Begitu pula kita tadi sudah membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan surga, menghalangi siapapun yang berbuat syirik dari surga, tidak akan memasukkan siapapun yang beramal dengan amalan kesyirikan di dunia ini ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahu nar, dan tempat orang yang berbuat syirik adalah neraka, tempat kembalinya orang yang berbuat syirik tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan adalah neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wa ma lidzalimina min ansar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada akhir ayatnya, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kata mufassirin, zalim di sini artinya adalah syirik, maknanya berarti mana ayat ini adalah tidak ada penolong bagi orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disiksa selamanya, akan disiksa abadal abidin, tidak ada waktu akhir dia disiksa. Terus dia disiksa apabila dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, siapapun kita melihat orang-orang yang dekat dengan kita, anak dan istri kita, orang tua dan sanak famili kita, apabila mereka masih bergelimang penyimpangan dalam kesyirikan, maka itu merupakan tugas besar bagi anda, wahai orang yang bertauhid, mengentaskan orang yang dekat dengan anda dari kesyirikan yang ia bergelimang padanya. Apakah engkau rela Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kedua orang tua anda dalam neraka dikarenakan dosa syirik dan engkau tidak mendakwahinya? Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga siapapun yang melihat orang dekat kita terjatuh dalam kesyirikan, menjadi tugas besar bagi kita sekalian orang-orang yang belajar tauhid, mengentaskan orang tadi dari kesyirikan yang ia bergelimah padanya. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan membahas seputar kesyirikan, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sebenarnya hakikat dari kesyirikan agar kita memahami dengan pemahaman yang luas. Kesyirikan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah sendiri, makna daripada ibadah itu sendiri adalah at-taqarrubu ilallahi bima syara'ahu. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang ia syariatkan. Ini makna ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang ia syariatkan. Dan ada definisi yang lebih bagus disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-10 di halaman 153, di mana Syekhul Islam menyebutkan Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, baik itu sifatnya adalah ucapan atau perbuatan. Al-zahirah wal batinah, baik amalan tersebut amalan yang tampak atau amalan yang batin, amalan yang tidak tampak. Ini adalah definisi ibadah. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, maka itu adalah ibadah. Bagaimana kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sesuatu? Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sesuatu adalah dengan apabila Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu tersebut. Ya, kita tahu sholat adalah ibadah. Kenapa? Karena sholat adalah perkara yang dicintai Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala cinta sholat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau wahai Muhammad dan menyembelihlah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, itu maknanya Allah cinta kepadanya. Dan segala yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, maka itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan fillah barakallahu fikum, yang namanya ibadah itu cangkupannya luas. Yang namanya ibadah itu bukan semata-mata sholat. Yang namanya ibadah itu bukan semata-mata puasa. Yang namanya ibadah itu bukan semata-mata haji. Namun banyak sekali bentuk-bentuk ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dalam Al-Quran. Dan disyariatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya. Dan semua yang dikategorikan dalam ibadah kepada Allah haram untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Apabila ibadah tersebut dipersembahkan kepada selain Allah, maka itulah yang dinamakan dengan kesyirikan. Kita tahu doa adalah ibadah kepada Allah, perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku wahai manusia, saya akan mengabulkan untuk kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan doa, berarti Allah cinta. Dan yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai berarti adalah ibadah. Berarti doa adalah ibadah. Siapapun yang mempersembahkan doanya kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Ya. Istighatsah, meminta perlindungan yang sifatnya adalah emergensi, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Kalian wahai para mujahid perang Badar, tatkala kalian beristighatsah kepadaku, kemudian saya kabulkan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah istighatsah, ya, menyetujui ibadah istighatsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan indah Allah Subhanahu wa taala mencintai istighatsah, berarti istighatsah adalah ibadah. Ya, istighatsah adalah ibadah. Tatkala istighatsah dipersembahkan untuk selain Allah, istighatsah kepada wali fulan, istighatsah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, istighatsah kepada wali songo, wali ini, wali itu, ya, meminta perlindungan, meminta wasilah, tawasul kepada wali fulan dengan nama istighatsah. Istighatsah ini harus mata-mata dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang mempersembahkan istighatsahnya kepada selain Allah, maka itulah yang dinamakan kesyirikan. Tidak peduli apakah pelakunya bersorban atau tidak bersorban, tidak peduli apakah pelakunya itu berjubah atau tidak berjubah, tidak peduli pelakunya itu berjenggot atau tidak berjenggot, selama ini adalah perbuatannya, maka dia adalah seorang musyrik. Barakallahu fiik. Ya. Berarti sebelum membahas kesyirikan, kita harus paham dulu makna daripada kesyirikan itu sendiri. Yang mana makna kesyirikan adalah tadi mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menyembelih enggak boleh disembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan kepada jin, dipersembahkan kepada penunggul laut, dipersembahkan kepada makam wali fulan. Ya. Bernazar juga ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Tidak boleh bernazar kepada Syekh Fulan. Tidak boleh bernazar kepada Syekh Fulan dan yang lain. Tidak boleh bernazar kepada wali Fulan. Bahkan tidak boleh bernazar kepada Rasulullah. Tidak boleh. Kenapa? Karena bernazar adalah bentuk ibadah yang semata-mata harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu makna daripada kesyirikan. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ikhwan fil din barakallahu fikum, sebagian pihak mentafsirkan yang namanya kesyirikan itu semata-mata menyembah patung, ibadatul asnam. Yang namanya kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya semata-mata menyembah patung. Adapun bentuk-bentuk yang lain sebagaimana tadi yang kita contohkan, yaitu seorang barakallahu fikum berdoa kepada para wali, ya, berdoa kepada orang-orang yang soleh agar didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wali-wali tersebut, lantas dimintai doanya wali-wali tersebut yang telah mati atau bahkan para nabi. Ini namanya tawasul. Ini bukan kesyirikan. Yang namanya kesyirikan itu adalah menyembah patung. Adapun bertawasul kepada orang soleh, ini bukan kesyirikan. Ikhwani fiddin barakallahu fiik. Sekali lagi, jawabannya adalah dengan definisi syirik itu sendiri. Apabila kita faham definisi syirik, mudah untuk menjawabnya. Tanya terlebih dahulu kepada orang tadi, Pak, apa sebenarnya definisi syirik yang Bapak fahami? Apabila Bapak belum faham definisi syirik, saya sampaikan sekarang. Yang namanya syirik adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya itu adalah ibadah. Bapak enggak boleh mempersembahkan doa Bapak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu wali, walaupun itu nabi. Mau jawaban yang lebih? Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada orang-orang musyrikin Quraisy, dan musyrikin Quraisy itu barakallahu fikum macam-macam jenisnya. Mananya ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu banyak jenisnya. Ada kaum musyrikin yang sujud kepada patung, kepada patung yang diukir dari batu, dari kayu. Ada kaum musyrikin yang sujud kepada kuburan orang soleh, kuburan Lata. Ya. Ini orang musyrik juga digolongkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang musyrik yang tidak sujud, tidak merendah. Dia hanya memiliki berhala kecil di rumahnya, dan tatkala ia ingin bepergian, dia hanya mengatakan kepada patung ini, wahai patung, tentunya patung ini diyakini ada barakallahu fikum isinya, ya, patung ada isinya. Wahai Sayyid Fulan, saya mau safar, hendaklah engkau menyertai safar saya dan memberikan keamanan kepada saya dan keluarga saya. Berikan keamanan kepada saya pada safar saya, dan berikan keamanan kepada keluarga saya yang di rumah. Tidak menyembah, tidak sujud, tidak ruku. Semata-mata berhala ini dimintai doanya tatkala ingin safar. Itu saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menggolongkannya sebagai orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada orang-orang Nasrani. Siapakah orang-orang Nasrani? Apakah mereka menyembah patung-patung yang banyak? Tidak. Mereka menyembah Isa. Siapa Isa? Nabi Allah. Nabi yang mulia. Termasuk nabi yang digolongkan sebagai ulul azmi minar rusul, disembah. Namun, apakah Rasulullah SAW membedakan? Ya, kaum musyrikin yang menyembah nabi enggak diperangi. Kaum musyrikin yang barakallahu fikum tidak sujud kepada patung tidak diperangi. Yang diperangi hanya yang sujud kepada patung saja. Enggak. Rasulullah SAW mensamaratakan. Ya. Orang-orang musyrikin yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala semua disamaratakan, baik ibadahnya adalah sujud atau ibadahnya adalah nadar, ibadahnya adalah doa, ibadahnya adalah istighatsah, ibadahnya adalah haji dan yang lainnya, selama itu adalah bentuk ibadah dan dipersembahkan kepada selain Allah, baik itu bentuknya patung atau itu bentuknya kuburan orang saleh atau itu bentuknya adalah jin atau itu bentuknya adalah barakallahu fikum kuburan-kuburan para nabi dan yang lainnya, semuanya disamaratakan oleh Rasulullah SAW, semuanya diperangi. Ada kaum musyrikin yang menyembah bulan, ada kaum musyrikin yang menyembah matahari, ada di masa Rasulullah SAW, ada. Ya, ada kaum musyrikin yang menyembah malaikat, bahkan ada kaum musyrikin yang menyembah syaitan. Semuanya disamaratakan, tidak dibeda-bedakan. Kaum musyrikin yang menyembah malaikat, malaikat orang-orang soleh, tidak diperangi. Yang diperangi hanya kaum musyrikin yang menyembah setan. Tidak seperti itu. Semuanya disamaratakan. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya kesyirikan itu tidak difahami dengan makna yang sempit. Apa itu makna yang sempit tadi? Sebagian memahami kesyirikan itu hanya semata-mata sujud kepada patung, itu kesyirikan yang dilarang. Adapun tawasul kepada orang saleh boleh. Yang seperti itu tidak benar. Selama yang dipanjatkan kepada kuburan tadi adalah bentuknya doa, permohonan, maka itu adalah sebuah bentuk kesyirikan yang dapat membahayakan akidah seseorang. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian juga mengatakan yang namanya kesyirikan itu adalah tatkala seseorang meyakini ada pencipta, ada pemberi rizki, ada pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang tidak meyakini adanya pencipta selain Allah, tidak meyakini adanya pemberi rizki selain Allah, tidak ada dia meyakini bahwasanya pengatur alam semesta ada selain Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang tidak meyakini hal ini dan dia mengamalkan segala macam amalan yang ada, maka dia bukan seorang musyrik. yang namanya kesyirikan itu adalah tatkala engkau meyakini ada pencipta selain Allah, ya, ada pemberi rezeki selain Allah, ada pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernyataan ini benar? Pernyataan ini juga tidak benar. Ini juga salah satu cara memahami kesyirikan dengan makna yang sempit. Bahkan ini barakallahu fikum adalah tidak kita ragui, ini salah satu jenis kesyirikan. Namun orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum musyrikin Quraisy di masa beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka masih meyakini hal imannya apa? Orang-orang musyrikin Quraisy bukannya mereka meyakini ada pencipta selain Allah, bukan. Bukannya orang-orang Quraisy meyakini ada pemberi rezeki selain Allah, bukan. Mereka masih meyakini pencipta hanya Allah. Mereka masih meyakini pemberi rezeki hanyalah Allah, yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun bersama dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka dan mereka masih dianggap sebagai kufar, mereka masih dianggap sebagai musyrik. Lantas apa yang menjadikan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal keyakinan mereka seperti ini? Karena mereka masih mempersembahkan ibadah mereka kepada selain Allah, walaupun mereka meyakini pencipta hanya Allah. Ya. Walaupun mereka meyakini pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Orang-orang musyrikin, mereka menyembah selain Allah, menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Orang-orang musyrikin, mereka mengatakan kami menyembah mereka, ya, kami memanjatkan doa kepada mereka. Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kira-kira persis tidak dengan orang-orang musyrik yang ada di zaman sekarang? Persis. Ya. Orang-orang musyrik yang di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini yang disembah tidak akan bisa memberikan mara bahaya kepada mereka. Yang disembah tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka masih meyakini yang namanya manfaat itu dari Allah, mara bahaya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa mereka masih menyembah apa yang mereka sembah dari patung-patung, begitu pula dari kuburannya para wali? Mereka meyakini wali-wali yang ada pada kuburan-kuburan yang mereka agungkan adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat. Ya, orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Lata, ini orang soleh, ya, katanya orang soleh, yang mana dia tatkala musim haji senantiasa menghabiskan, ya, menghabiskan hartanya untuk mengadon tepung dibuat roti dan dibagikan untuk seluruh para pehaji. Amalan baik, ya. Ini digandrungi, dianggap berkah, dianggap mabrur oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dianggap bahwasanya ini adalah Lata, orang soleh yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bandingkan dengan orang-orang musyrik yang ada di zaman kita sekarang, apakah sama atau tidak? Tatkala kita melihat orang-orang yang berkumpul di kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani, di kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkumpul di sana, mengangkat kedua tangan di sana, ya, komat kamit doanya juga di sana. Tatkala kita tanya kepada mereka, apakah kamu meyakini Abdul Qadir Al-Jailani Asy-Syeikh dia akan memberikan manfaat kepada kamu atau bisa menimpakan mara bahaya kepada kamu? Mereka pasti jawabnya adalah tidak. Lantas kenapa kamu di sini kamu doa? Karena dia adalah orang soleh, saya orang yang rusak. Orang soleh ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah, dia akan memberikan syafaat kepada kami tatkala kami memintanya kepada Syekh. Ya kan? Kira-kira beda atau tidak? Tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja orang-orang musyrikin dahulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham konsekuensinya. Tatkala seorang berucap la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi meninggalkan segala macam peribadatan selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang musyrik Quraisy di masa Rasulullah SAW tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sekarang orang-orang musyrikinnya mengucapkan la ilaha illallah satu hari bisa 1000 kali mungkin. Akan tapi apa? Diucapkan lafadznya namun tidak memahami maknanya. Ini yang menjadi masalah, ini yang menjadi problem. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, seorang yang bersyahadat dengan dua syahadat harus memahami. Tatkala dia berucap la ilaha illallah, berarti dia meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan ibadah-ibadah yang ia syariatkan. Berarti ibadah-ibadah yang ia syariatkan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala siapapun itu. Ya, siapapun itu, baik itu nabi, baik itu wali, ya, baik itu syekh dan yang lainnya, barakallahu. Ya ikhwan fillah, barakallahu fikum. Sehingga sebagian para ulama mengatakan orang-orang musyrikin zaman dahulu dengan orang-orang musyrikin zaman sekarang itu lebih cerdas orang-orang musyrikin zaman dahulu walaupun mereka tidak berucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka memahami tatkala mereka berucap la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan segala macam peribadatan mereka kepada selain Allah. Namun musyrikin zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah banyak kali, namun mereka tidak memahami maknanya, mereka masih menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi sebuah pertanyaan juga, afwan, apakah Anda menyamakan antara seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah? Bahkan apakah Anda menganggap orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah lebih bagus dibandingkan orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah? Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah namun praktek kesehariannya adalah kesyirikan, maka seakan-akan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dia ucap la ilaha illallah namun dia membatalkan konsekuensinya. Ya. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah di waktu subuhnya, setelah salat subuh dia ke kuburan minta sama wali. Apakah bermanfaat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Tidak bermanfaat walaupun 1000 kali dia ucapkan. Seorang yang setiap ba'da sholat, setiap selesai sholat dia menggeleng-gelengkan kepala mengucapkan la ilaha illallah sampai 200 kali, 300 kali. Kemudian setelah dia berzikir, dia beranjak ke makamnya wali fulan, minta rizki di sana, minta dilancarkan urusannya di sana. Apakah 200 la ilaha illallah yang dia ucapkan ini bermanfaat? Tidak bermanfaat sama sekali. Seperti dia tidak berucap la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ini adalah kunci, kuncinya punya gerigi, yang mana geriginya adalah konsekuensinya, konsekuensi utama seorang mengucapkan la ilaha illallah. Dia harus jauhi itu yang namanya peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebenarnya banyak syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang disebarkan oleh orang-orang musyrikin yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Namun karena waktunya tidak mencukupi, insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang syubhat-syubhatnya, kerancuan-kerancuan yang terus digembar-gemborkan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Dan insyaallah kita akan membahas seputar tentang syirik kecil, ya. Apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil, apa perbedaan-perbedaannya, barakallahu fikum. Setelah itu baru kita masuk pada pembatal keislaman yang kedua, yaitu menjadikan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala wasa'i, yaitu perantara-perantara yang ada. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, barakallahu fikum. Barangkali ada yang ditanya, tepat dulu. Ya. Seperti apa kata rasul kepada orang yang soleh itu? Seperti apa kata rasul kepada orang yang soleh itu? Hah? Kata rasul kepada orang yang soleh itu? soleh itu seperti apa? Artinya tawasul itu. Apabila kita bertawasul. Nah, tawasul kepada orang soleh, yakni menganggap orang soleh yang ada di kuburan, ya, atau tidak ada di hadapan kita, itu sebagai perantara antara kita dengan Allah, itu namanya tawasul, ya, menjadikan orang yang kita mintai tawasul sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syubhat ini masih terus disuburkan oleh mereka, ya, orang-orang berbaju Islam namun perbuatannya nggak bagus. Tatkala mereka ditanya, kenapa kamu kesini? Saya orang rendah. Saya bukan orang soleh. Saya apabila minta doa sama Allah, ya, tatkala saya berdoa kepada Allah, saya ini orang rendah. Kemungkinan diterima itu kecil. Makanya saya manjatkan doa saya kepada wali fulan agar wali fulan menyampaikan kepada Allah. Ini yang namanya tawasul. Ini yang namanya tawasul. Jadikan orang lain sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apabila orang yang kita mintai tawasul dia tidak ada di hadapan kita atau dia telah mati. Namun apabila yang kita mintai tawasul tadi adalah orang yang kita anggap kesolehannya itu mendominasi, ya, kita minta doa kepadanya, wahai Syekh Fulan, saya punya masalah seperti ini, doakan kelancaran untuk saya. Yang seperti ini tawasul boleh atau tidak boleh? Tawasul yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena orang yang kita mintai tawasul tadi ada di hadapan kita dan mampu. Kalau wali-wali yang sudah ada di kuburan, apakah mereka ada di hadapan kita? Alamnya saja lain. Yang ada di hadapan kita itu apanya? Jasad. Ya? Ya, mampu untuk memanjatkan doa tadi. Bukan kita ucapkan mampu tadi, barakallahu fikum, kita minta sama-sama masalah seperti ini. Ya, bukan mananya mampu dia bisa serta-merta memberikan kemudahan kepada saya, bukan seperti itu. Mampunya tadi adalah Syekh tadi mampu untuk memanjatkan doa untuk kebaikan kita. Itu yang namanya mampu. Nah, seperti itu. Itu namanya tawasul yang boleh. Akan kita bahas secara panjang lebar insyaallah pada pembatal kedua. Adapun tawasul yang tidak boleh yang seperti itu tadi sifatnya, ya. Meminta atau menjadikan orang yang tidak ada di hadapan kita. Contohnya guru kita, Syekh kita di Makassar. Ya, kita di sini, kita di Kutai Timur, Syekh kita di Makassar. Wah, Syekh fulan, ya. Saya minta tolong. Nah, ya, seperti ini. Barakallahu fikum atau mintakanlah kemudahan untuk saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh tadi enggak mendengar. Syekh tadi tidak mendengar. Atau guru kita yang ada di Jawa. Kita ada di Jawa, kita ada di Kutai Timur, ya kan? Wahai Syekh fulan, tolong mintakan kemudahan. Saya ditimpa musibah, tolong mintakan kemudahan sama Allah untuk saya. Ya. Syekh tadi enggak mendengar. Tapi kita memanjatkan seperti ini namanya tawasul muharram. Tawasul kesyirikan atau tadi yang kita contohkan, yang kita mintai tawasul itu sudah beda alam. Kita di alam dunia, yang kita minta tawasul tadi ada di alam barzakh. Itu juga tidak memungkinkan. Barakallahu fikum. Diperbolehkan bersamaan dengan kita menyertai doa rasul tadi dengan doa kita sendiri seperti itu. Nah, sebagaimana sahabat perempuan yang terkena jin, ya, yakni sering kumat-kumatan, kesurupan seperti itu istilahnya. Datang kepada Rasulullah SAW meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, doalah kepada Allah untuk menyembuhkan saya. Ya, berarti orang ini sahabat wanita ini meminta kesembuhan kepada Allah melalui perantara doanya Rasul, dan Rasulullah SAW hadir di kala itu, ada datang, ya kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya mintakan kesembuhan atau saya tidak mintakan kesembuhan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kamu ke dalam jannah. Maka si wanita tadi, saya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan saya ke dalam jannah, namun doakan saya tatkala saya kambuh sakitnya agar aurat saya tidak tersingkap. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan seperti itu, dan setelah Rasulullah SAW mendoakan wanita tadi, tidak pernah tersingkap aurat wanita tadi tatkala kesurupannya kumat. Seperti itu. Bagaimana kalau doa itu tidak terdengar, Ustaz? Bagaimana kalau doa orang salat itu tidak dengar gitu? Tidak didengar itu tidak menjadi syarat. Yang penting tatkala kita minta didoakan tadi, orang tadi yang kita minta doa dia dengar, ya kan? Saya tolong doakan, ya kan? Atau melalui via telepon. Ya guru kita di Jawa, kita di sini via telepon. Ya Ustaz, tolong doakan saya banyak musibah di sini. Semoga Allah mudahkan. Tidak menjadi syarat, ya. Yang kita minta doa tadi mendoakan kita dalam keadaan kita dengar, tidak menjadi syarat. Bisa jadi dia mendoakan kita di waktu sholatnya dan kita tidak dengar. Barakallahu fiik. Nah. Sama aja itu tadi ya, walaupun minta kesembuhan, kita doakan kesembuhan dulu. Kepada orang yang mampu untuk mendoakan kita. Ya. Boleh. Kalau yang kelihatan orang itu jarang-jarang sholat. Loh. Siapa yang mau minta doa kebaikan untuk orang yang tidak dianggap soleh? Ini orang ini banyak orang yang datang dan kebanyakan sembuh. Itu dukun. Jadi kita mengharap juga ini bertawasul juga ceritanya kemarin. Bertawasul yang boleh itu kepada orang yang soleh yang kita anggap kesolehannya. Kalau orang nggak sholat, ini pun dibicarakan tentang keislamannya. Ya. Orang yang enggak sholat, orang enggak sholat, mungkin aja yang kita bahas insyaallah. Orang yang enggak sholat, meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja tanpa udzur yang ada, barakallahu fikum, maka dia kafir. Maka dia kafir. Seorang meninggalkan sholat, kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainal musyrikin tarkus sholat, faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasulullah SAW, ya, perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Maka siapapun yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Ya, ini hadis dari Rasul SAW menegaskan kepada kita sekalian hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur. Sehingga orang yang tadi dimintai doanya, dia tidak pernah sholat ini. Ya, dia pernah sholat. Ustaz, itu meninggalkan sholat itu maksudnya meninggalkan sholat selama-lamanya atau sekali-sekali aja? Sekali-kali masuk juga badannya. Bahkan para ulama mengatakan orang meninggalkan sholat karena malas satu kali aja. Ya. Na'udzubillah. Keislamannya bisa batal. Keislamannya bisa batal. Sehingga barakallahu fikum, bahaya. Yang namanya sholat itu adalah imad, tiang agama. Kalau agama enggak ada tiangnya, kalau agama ini diseumpamakan dengan sebuah bangunan, bangunan enggak ada tiangnya, mana bisa berdiri bangunan yang kan kita bangun tadi, ya kan? Barakallahu. Hadisnya jelas dari Rasulullah, mungkin nanti akan kita bahas, ya. Namun tidak bisa tetap kita, ya, walaupun kita paham hukumnya, kita paham hukum secara global, namun kita tidak bisa menetapkan pada perorangan. Si fulan enggak sholat, kafir kamu. Saya enggak mau salam sama kamu. Nah, seperti itu. Bukan seperti itu caranya. Orang tua saya enggak sholat satu kali, kafir dia. Saya enggak mau salam sama dia. Nah, seperti itu. Ya, tetap di sana ada hukum-hukum yang harus kita terapkan. Bagaimana menentukan seorang itu kafir atau tidak kafir walaupun dia melakukan pembatal Islam, nah itu nanti akan kita bahas insyaallah. Baik, mungkin itu yang bisa kita ya. Bagaimana orang yang bertawasul kepada kubur wali ini ya, tapi karena ketidakpahaman dia, apakah terhapus juga semua amal dia? Nah, ini yang termasuk menghalangi seorang dari kekufuran, dari kesyirikan adalah ketidaktahuan seorang terhadap hukum. Ya, apabila seorang bertawasul kepada orang sholih di kuburan dalam keadaan dia tidak paham hukum, dia hanya melihat kiainya di kampungnya mengajak warganya ya untuk berduyun-duyun datang ke makam wali fulan minta tawasul di sana, dia nggak paham, semata-mata dia melihat ini orang kiai bagus amalannya ya, saya ikut dia, saya tawasul di sana. Setelah dia pulang dia tahu yang namanya tawasul itu haram. Lantas apakah amalannya tadi batal? Jawabannya adalah keislamannya tidak batal, amalannya tidak batal. Ya. Tawasulnya tadi yang merupakan sebuah kesyirikan barakallahu fikum tidak menghapuskan keislamannya karena dia melakukannya atas dasar kebodohan, atas dasar ketidaktahuan. Ketidaktahuan terhadap hukum ini salah satu perkara yang dapat menghalangi seorang dari kekufuran. Kalau tidak tahu sampai mati, tetap dihukumi sebagai muslim karena ketidaktahuannya sebagai terhadap hukum ini. Nah, ketidaktahuannya terhadap hukum. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Nattafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala.